kau datang dengan senyum sederhana. Ku sambut engkau dengan bijaksana. Kau mulai bercerita tentang memori kita berdua. Awalnya ku anggap biasa saja, hingga ku temukan yang tak biasa. Mulai perhatikanmu, ku rindu semua tentang dirimu. Tentang dirimu.